إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Masih ada yang tersisa pembahasan sutra, kita nukilkan dari, yaitu kita sadurkan begitu dari Al-Mughni, ya, karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan wala na'lamu fi istihbabiha khilafan. Wala na'lamu fi istihbabiha khilafan. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat tentang disunnahkannya sutrah. Mustahab. Kata beliau. Yani tentu maksudnya bahwa sutrah itu perkara yang disyariatkan. Itu. Kalau beliau mengatakan, ya, beliau tidak mengatakan adanya khilaf dalam masalah bahwa sutra itu mustahabah. Hanya saja seperti yang kita bacakan kemarin di sifat sholatun Nabi SAW, Asy-Syalbani rahimahullah berpendapat tentang wajibnya sutra. Asy-Syalbani rahimahullah, beliau berpendapat tentang wajibnya sutra. Nah, berdasarkan beberapa hadis yang beliau sampaikan, di antaranya adalah perintah Nabi SAW, "Idza shalla ahadukum ila sutrah falyadnu minha." Falyadnu minha. Kalau kalian salat menghadap sutrah, maka mendekatlah kepadanya. Juga ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tusalli illa ila sutrah." Jangan kamu salat kecuali dengan menghadap sutrah. Kecuali dengan menghadap sutrah. Nah, ini wajahnya, sisi pendalian tentang kewajibannya. Adapun kalau dari sisi dia mustahab, maka ini pendapat di kalangan ulama dua tadi, antara yang berpendapat wajib dan yang berpendapat mustahab. Nah, kemudian di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Juhaifah radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Juhaifah radhiyallahu anhu. Qala thumma rukizat lahu anazah. Thumma rukizat lahu anazah. Yani ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat di luar itu di sebuah daerah, rukizat lahu anazah. Ketika Anda memulai salat ditancapkan satu tongkat kayu kepada beliau, atau harba shaghirah, yakni tombak kecil bagi beliau. Fataqaddama, kemudian beliau maju, fa shalla dzuhra rakaatain. Berarti ini dalam safar. Beliau salat zuhur 2 rakaat. Yamurru baina yadayhi al-himar wal kalbu la yumna'u. Yamurru baina yadayhi, melewati di depan beliau, al-himar wal kalbu, keledai dan anjing. La yumna, tetapi tidak ditahan. Riwayat Imam Muslim. Mungkin seolah yang ada pada bayangan kita adalah lewatnya itu antara dia dengan sutroh. Itu. Terkadang mungkin ada bayangan bahwa yang dimaksud lewatnya himar, keledai dengan anjing itu tadi, itu adalah antara beliau dengan sutroh. Tetapi dijelaskan oleh An-Nawawi rahimahullah, qauluhu yamurru baina yadayhi al-himar wal kalbu la yumna, ma'nahu yamurru al-himar wal kalbu wara'a sutrah. wa quddamaha ilal kiblah. Yang dimaksud lewat di depan beliau, keledai dan anjing kemudian tidak ditahan atau dihalangi, maknanya kata An-Nawawi bahwa keledai dan anjing tadi lewat itu di sebaliknya sutroh. Qudamah al-qiblah, yakni yang antara sutroh dengan kiblat, dengan arah kiblat. Jadi bukan antara beliau dengan sutroh. Nah. Kama qala fil hadits al-akhar, sebagaimana dikatakan dalam hadis yang lain, wa ra'aitun nasa wa dawabu yamurruna baina yaday al-anazah, begitu. Aku melihat manusia dan juga hewan-hewan, mereka melewati di depan anazah itu tadi, di depan tombak yang dihasilkan untuk sutrah tadi. Berarti di depannya maksudnya antara tombak dengan arah kiblat. Nah, wabil hadis as-sabiq, dan di dalam hadis yang sudah berlalu, yang di Sahih Muslim berarti, walayadurruhu man marra wara adzalik, walayadurruhu, yakni tidak berpengaruh baginya siapa yang lewat di sebalik sutra tersebut. Nah, intah, selesai kalam An-Nawawi rahimullah. Nah, kemudian seberapa sih kadarnya sutra itu? Masih di riwayat Imam Muslim dari Talq bin Abdullah, Talq ibn Ubaidillah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wada'a ahadukum baina yadayhi mithlu mu'khiratir rahli, falyusalli." Kalau salah seorang dari kalian sudah meletakkan di depannya setinggi mukhiratir rahli, bagian pelana kuda atau tunggangan yang belakang. Itu kemarin sudah kita gambarkan, ya, kalau yang namanya pelana itu. Nanti untuk yang belakangnya ada yang lebih tinggi begitu. Biasanya untuk sandaran, ya. Untuk sandaran ketika seorang dia menunggangi tunggangan, itu namanya mukhiratir rahl. Ar-rahl itu pelana. Fali yusalli, maka salatah. Wala yubali man marra wara adzalika, ini yang tadi. Dan dia tidak usah menghiraukan, la yubali, enggak usah menghiraukan man marra wara adzalika. Siapa saja yang dia lewat di sebaliknya sutra itu tadi. Akhrajah Muslim. Jadi ini yang didapati tentang kadar sutroh paling rendahnya. Disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, qala al-Athram, berkata al-Athram rahimahullah, yakni diantara sahibnya Al-Imam Ahmad, yakni yang belajar kepada beliau, suila Abu Abdillah an akhiratir rahli kamik daruha. Abu Abdillah berarti siapa? Al-Imam Ahmad. Ditanya tentang akhiratir rahal, yakni bagian belakang pelana. Kamik daruha, seberapa tingginya? Qala zira', yakni satu zira', kata Al-Imam Ahmad. Kada qala Atha' zira'. Atha', ya, rahimahullah juga menyatakan zira', yakni satu zira'. Wabihada qala al-Thawri wa ashabu al-Ra'i. Ini juga pendapat Al-Imam al-Thawri, Sufyan bin Sa'id al-Thawri, rahimahullah, dan para ashabu al-Ra'i. Naam. Waruya an Ahmad anha qadru idhami al-Zira'. Diriwayatkan pula dari Imam Ahmad bahwa sutra itu setinggi tulang zirok. Tulang zirok berarti yang sampai pergelangan ini, wallahualam. Ini tulangnya zirok. Tapi kalau ziroknya, ada menyatakan dari siku sampai ujung jari. Wa taqul Malik wa Syafi'i. Ini adalah pendapat Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i, yakni qadru uzmi. Atau azm, afwan. Qadru azmi az-zirok, yakni setinggi tulang has, apa ini, lengan. Kata Ibnu Qudamah, wa dhahir anna hadha ala sabili taqrib la ahtadid. Zahirnya ini takrib saja, takrib pendekatan, bukan pembatasan. Lianna Nabi SAW qaddaraha bi akhiratir rahli. Nabi SAW, karena Nabi SAW itu menentukan ya tingginya dengan akhiratir rahl, bagian pelana tunggangan. Wa akhiratir rahli takhtalif, sedangkan yang namanya tingginya belakang pelana itu berbeda-beda. Fituli wal qasri, panjang atau pendeknya. Itu. Wataratan yaitu fataratan takunu dhira'an wa taratan takunu aqala minhu. Naam. Terkadang memang satu dhira', terkadang lebih rendah. Famaqara wa dhira' azza al-istizar, azza al-istizar bihi wallahu a'lam. Kalau mimim, yakni takrib saja, kira-kira segitu. Kalaupun mungkin dia lebih rendah sedikit, tidak apa-apa. Kalau dia lebih rendah sedikit, maka tidak mengapa. Nah, dan dalam masalah dhira, itu yang dibahas adalah masalah tingginya, bukan lebarnya. Ya. Masalah tingginya dan bukan lebarnya. Di satu riwayat bahkan walau kana bisahmin, walaupun hanya dengan saham, yakni anak panah. Anak panah itu enggak lebar kan? Sudah anak panah itu. Nah, walaupun kan bisa. Al-muhim, ya, minimalnya terlihat oleh manusia yang lewat itu. Ya. Artinya kalau antum memakai benang misalnya ya. Benang ada apa itu gantung kalbu itu. Maka ini perkara yang tidak pas dengan sutroh. Paham? Ada satu masalah pula ini ya. Kalau seseorang dia sholat di luar, kemudian qadarullah dia tidak berada di masjid, akhirnya dia sholatnya di tanah lapang gitu ya. Atau di ladang dia, karena jauh dengan masjid. Dia ada kayu ya, tapi tidak mampu menancapkannya. Harusnya kan kayak tadi yang dicontohkan yang ditancapkan. Dia itu ada tapi enggak mampu menancapkannya gitu, entah karena kerasnya tanah atau karena enggak lancip dan lain-lain gitu. Apa yang dilakukan? Disebutkan Pak Imam Ahmad ya, ketika ditanya ayul qihat taulan am ardon. Sekarang kalau enggak mampu menancapkan ya, tidak bisa tegak, itu apakah kemudian ditaruh begitu saja dalam kondisi tulan itu berarti menghadap begini lurus ke kiblat, am ardon, ataukah dia melintang gitu. Taruh saja begitu. Qala la bal ardon, kata Imam Muhammad, tidak, tapi dia taruh saja dengan cara melintang gitu. Jadi tidak begitu ya, tapi begini, melintang begini. Kalau tidak mampu untuk menancapkannya. Nah, berkata qala Said bin Jubair wal Auza'i. Demikian pula pendapat dari Said bin Jubair dan juga al Auza'i rahimahumullahu ajmain. Yang perlu disinggung pula bahwa lafaz hadis fal yakhutta khattan itu hendaknya dia menggaris ya. Nah, dia menggaris di depannya. Maka di sini dhaif, dhaifkan lisyal al-bani rahimahullah. Itu sehingga yang namanya sajadah ya itu tidak cukup, batasnya itu sebagai sutra. Sajadah kan seperti sholat sudah garis. Gitu kan. Kemudian dia tidak mau mendekati ke sutra dengan mencukupkan itu tadi, sajadah tadi. Gitu. Ini tidak cukup sebagai sutra. Nah. Kenapa? Karena tadi kalau berdalil dengan hadis fal yakhutta amamahu khattan, hendaknya dia menggaris di depannya dengan satu garis, maka ini lafadz yang dhaif. Baik. Itu tentang sutroh. Kita kembali ke sifat salat Nabi. Qala Al-Albani rahimahullah, ma yaqta'u as-salah. Apa yang bisa memutus atau membatalkan salat? Wa kana yaqul, dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, yaqta'u sholatar rajuli, idza lam yakun baina yadayka akhiratul rahli al mar'atu al haidu wal himaru wal kalbul aswadu. Kata Nabi SAW, yang bisa memotong atau membatalkan sholat seseorang, di dalamnya kun bani yadi ke akhiratul rohli, kalau di depannya tidak ada sutra setinggi belakang pelana tadi, al-mar'atu al-haid, wanita yang sudah haid, yakni sudah balik gitu, balighah. Berarti kalau wanita yang masih kecil belum balik, maka tidak membatalkan sholat. Walahimar keledai, walkalbul aswadu, dan anjing hitam. Qala Abu Dzar, Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, qultu ya Rasulullah, aku bertanya wahai Rasulullah, ma balul aswadi minal ahmar, ada apa ya, hitam ini, kenapa merah tidak itu? Faqala al-kalbul aswadu syaitan, anjing hitam itu syaitan. Nah, dinukilkan pula ya, di dalam Al-Mughni, bahwa yang dimaksud al-kalbul aswad, yakni al-aswad al-bahim, al-bahim, anjing hitam al-bahim, bahim itu legam, anjing hitam legam, maksudnya legam itu tidak tercampuri warna yang lain. Jadi kalau dia anjingnya itu masih hitam putih begitu, ya, atau hitamnya itu dia tercampuri dengan warna yang lainnya, ya, maka dia tidak masuk ke dalam hadis ini. Tetapi yang masuk di dalam hadis ini adalah al-was, al-aswad al-bahim, anjing hitam legam. Nah, hitam total. Ini yang dimaksud. Qala atau sebelumnya, kalau tidak ada sutra ya di depannya, berarti kan sejarah apapun itu bisa saja dilewati. Faham maksudnya ya? Enggak ada sutra kan? Dikatakan di depan dia itu kan jauh yang namanya di depan dia itu. Ada sebagian ulama yang berpendapat jarak yang bisa memotong atau membatalkan sholatnya itu qadfah bihajar. Qadfah hajar itu ini dia melemparkan batu, atau qadfahnya sekedar lempar tidak dengan kuat ya, lempar batu. Qadfah sekedar qadfah itu, bukan roma. Kalau roma bihajar itu kan kuat, ini qadfah hajar. Nanti kalau sudah melewati itu, walaupun lewat dia tidak masuk ke dalam yang membatalkan sholatnya. Wallahu a'lam. Hanya saja istinbat ini adalah dari hadis yang sebagian ulama mendhaifkannya. Al-muhim ya, bagi kita adalah berusaha tetap dengan mencari sutra. Mencari sutra. Enggak harus tongkat. Batu pun juga bisa, atau menumpuk sesuatu untuk agar bisa tinggi pun juga bisa. Qala as-salah tujuh al-qabri, salat menghadap kuburan. Wa kana yanha 'anil salati tujuh al-qabri, Nabi SAW itu melarang salat menghadap kuburan. Ayakul la tusallu ilal qubur wa la tajlisu 'alaiha, jangan kalian sholat menghadap kuburan dan jangan kalian duduk di atasnya, yakni duduk di atas kuburan. Enam, berarti ini ada mukhalafah bagi mereka yang sholat di kuburan. dan di hadis ini pula. Di antara bedanya adalah larangan mengkuburkan jenazah di dalam masjid. Apa terjadi? Terjadi. Ya. Bahkan di masa ini belum lama pun ada yang terjadi seperti itu. Seorang imam masjid, dia mewasiatkan ketika dia mati, meninggal, dia ingin dikubur di masjid. Dan dilaksanakan. Ya Allah, misalkan. Nah. Kayaknya tidak di Indonesia terjadinya. Dan juga larangan membangun masjid menghadap kuburan. Kalau sudah ada kuburan di situ, hendaknya dihindari. Nah. Kalau sholat, kita mendapati masjid yang ternyata di depannya ada kuburan. Gitu. Bagaimana hukum sholat di dalamnya? Maka dilihat, ya, kalau antara dia sholat dengan kuburan tersebut ada tembok pemisah sehingga tidak kelihatan, maka itu tidak dikatakan sholat menghadap kuburan. Tidak dikatakan sholat menghadap kuburan. Tapi kalau misalnya dia sholat di masjid yang bagian dinding kiblatnya, ya, di situ ada mungkin jendela, kaca atau sesuatu yang dengan itu kalau orang sholat kelihatan kuburannya, maka ini masuk ke dalam larangan tersebut. Nah. Qala rahimahullah an-niyah. Sekarang masalah niat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan-amalan itu sesuai dengan niatnya. Dan bagi setiap orang, dia mendapatkan apa yang dia niatkan. Setiap orang dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, kita sudah jelaskan di pelajaran kaidah fikihiyah tentang masalah niat yang dia ta'yin, ya, ta'yin niyah, ataupun yang sifatnya mutlaqah. Silakan dirujuk kembali. Yang butuh kita sampaikan di sini, niat itu definisinya ulama, inbi'atsul qalbi, inbi'atsul qalbi nahwa ma yarahu muwafiqan li ghoradin min jalbi naf'in au daf'i dhurrin halan au ma'ala. Gitu. Niat itu tergeraknya hati, gitu. Jadi kalau yang dikatakan tergeraknya hati, sebenarnya dia tidak ada hubungannya dengan lisan. Tidak ada hubungannya dengan lisan. Inbi'atsul qalbi nahwa ma yarahu muwafiqan, menuju apa yang dia anggap sesuai li ghoradin, dengan tujuannya. Minjal binaf'in, min untuk bayan, minjal binaf'in, berupa mendapatkan manfaat au daf'i dhurrin, atau mencegah bahaya, halan au ma'ala, baik sekarang maupun nanti hasilnya itu. Jadi niat itu adalah tempatnya di hati. Melafadzkannya bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena tidak pernah diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Selama beliau sholat, sekian banyak sholat, dan sedemikian detailnya para sahabat menceritakan sholat Nabi SAW, hadis-hadis tentang sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara lafad, karena yastaftihu sholata bitakbir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau membuka sholat dengan takbir, Allahu Akbar, Allah. Riwayat Bukhari, riwayat Imam Muslim. Tidak ada yang mengatakan istaftaha sholat bitalafud ini. Ya. Beliau membuka sholat dengan melafadzkan itu, enggak ada. Nah. Yang ada adalah beliau sallallahu alaihi wasallam itu membuka salat, memulai salat dengan takbiratul ihram. Ini menjadi dalil bahwa tidak pernah ada, ya, pensyariatan melafadzkan niat. Bahkan ada yang mengatakan jangankan yang sahih, yang dhaif juga tidak ada. Yang dhaif juga tidak ada. Periwayatan tentang pelafalan niat. Kita mungkin perlu tahu kenapa bisa muncul pendapat tentang melafatkan niat, bahkan di sebagian kitab fikih yang tersebar di masyarakat, ya, wa talaffuzu biha sunnah begitu. Dan melafatkan niat itu hukumnya sunnah gitu. Alasannya apa? Alasannya adalah untuk membantu seseorang benar niatnya. Nah, coba kalau antum dikasih tahu seperti itu, iya ini enggak ada riwayatnya begitu. Tapi untuk membantu niat saya adalah dengan saya melafadzkannya. Itu disebutkan di sebagian matan fikih seperti itu. Jawabannya apa? Jawabannya adalah ucapan Nabi Muhammad SAW, wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Satu. Yang kedua, shallu kama raaitumuni usolli. Itu penting ya lafal-lafal ini. Shallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Gitu. Jangankan kok pelafatan niat ya. Apa yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, surat-surat pilihan ketika sirriyah saja sahabat itu bisa menceritakan gitu. Dari gerak jenggot Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sedang membaca ini sedang membaca surat ini. Sampai bisa cerita begitu. Kalau seandainya pernah dilakukan, mesti akan diriwayatkan oleh sahabat. Mesti akan diriwayatkan oleh sahabat. Nah, munculnya pelafatan niat itu adalah kesalahpahaman dari seorang ya, yang bernama Abu Abdillah Az-Zubairi dari kalangan Syafi'iyah. Abu Abdillah Az-Zubairi. Dia dikarenakan Syafi'iyah. Ya. Ketika membahas tentang haji, kalau tidak salah atau yang lainnya, dia memahami ucapan Asy-Syafi'i dengan salah. Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan walaisa kas-shalah fala yasihu illa binutqi. Tidak seperti salat. Salat itu tidak sah kecuali dengan mengucapkan an-nutqi. Tidak seperti salat, salat itu tidak sah kecuali dengan ucapan. Fala yasihu atau fala tasihu illa binutqi. Dia memahami Az-Zubairi ini memahami bahwa yang dimaksud Asy-Syafi'i bin nutqi bin niyah, melafadzkan niat, mengucapkan niat itu. Tetapi ya, bahkan kalangan ulama Syafi'iyah yang lainnya itu mengatakan salah Az-Zubairi ini gitu. Salah Az-Zubairi. Hal itu disebutkan oleh An-Nawawi sendiri. Ya. An-Nawawi sendiri itu mengatakan, menukilkan bahwa kalangan ulama Syafi'iyah mengatakan apa yang dipahami Az-Zubairi ini salah. Gitu. Karena yang dimaksud oleh Asy-Syafi'i bin Nutqi itu takbiratul ihram. Yang dimaksud Asy-Syafi'i bin Nutqi, yakni sholat itu tidak sah kecuali dengan ucapan, maksudnya ucapan takbiratul ihram. Nah, demikian yang dinukilkan dari An-Nawawi. Baik. Mau bukti? Ya. Di dalam kitab Al-Um. Di dalam kitab Al-Um. Al-Um itu kitabnya Syafi'i rahimahullah. Coba pahami ini ya. Kata Al-Imam Syafi'i ketika membahas tentang an-niyah fi shalah. Ya. An-niyah fi shalah. Jadi ada diberi judul di situ an-niyah fi shalah, niat di dalam salat, di dalam al-um. Kata Asy-Syafi'i rahimahullah, "Wa an-niyatu la taqumu maqamat takbir." Niat itu tidak bisa menggantikan takbiratul ihram. Wala tujzihi an-niyah, dan tidak sah niatnya illa antakuna ma'at takbir, kecuali, perhatian, kecuali bersamaan dengan takbir. Dan tidak sah niatnya kecuali bersamaan dengan takbiratul ihram. La tataqaddamu takbir wa la takunu ba'dahu, kata Syafi'i, tidak mendahului, niat itu tidak mendahului takbir dan tidak diakhirkan dari takbir. Kalau masalah mendahului, ya ini ada pembahasan yang lain, gitu kan. Ini nanti. Syahidnya di sini Asy-Syafi'i menyatakan niat itu tidak sah kecuali bersamaan dengan takbiratul ihram. Sekarang coba datangkan satu orang di dunia yang dia bisa melafadzkan niat sekaligus takbiratul ihram. Siapa? Paham maksudnya? Kalau seandainya niat itu maksudnya adalah melafadzkannya, gitu kan? Kalau seandainya dikatakan niat dalam salat itu adalah melafadzkan niat, ya, itu salah. Kenapa? Asy-Syafi'i menyatakan niat itu tidak sah baginya kecuali bersamaan lo ya, bersamaan dengan takbiratul ihram. Jadi bagaimana mungkin Asy-Syafi'i memaksudkan kata niat itu dengan melafadzkan niat? Enggak mungkin kan? Paham ya? Ya kalau yang dimaksud beliau niat itu adalah dengan melafadzkannya, kalau bersama dengan takbiratul ihram bagaimana caranya? Ya. Ini termasuk perkara yang mustahilat gitu. Perkara yang mustahil melafadzkan dua kalimat dalam satu waktu gitu. Walaupun kalau ahlul kalam ya berandai-andai saja mereka. Dan ketemu bahasa kalamullah. Sudah lewat antum insyaallah. Paham ini ya? Jadi enggak mungkin gitu. Jadi Asy-Syafi'i sendiri tidak pernah mengatakan bahwa niat itu dilafadzkan. Ini buktinya di Al-Umm 6. Wah kata. Sudah ada nih? Belum. Jam berapa ini? Atau menunggu yang lain lagi? Baik. Itu dulu mungkin ya. Pendek-pendek tapi sebenarnya sudah banyak babnya ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.